Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Coba ada yang baca satu orang. Saya gantian nanti. Besok gantian. Ya, silakan dibaca dengan hafalan nanti. Tadi hafalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك احمد ربي الله خير مالك احمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفو مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar. Seperti itu ya nanti. Ada setoran berjamaah, setelah itu bergilir dari awal. Ya, satu orang untuk murojaah. Ya, sebelum kita lanjutkan seperti yang telah saya janjikan, kita murojaah dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari kanan. Coba di Arab Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Harful jar. Ini ya. Ismi Ismajibil ba. Wa alamatu jari al-kasrah. Wa mudhaf. Ya. Mudhaf ilai. Ar-Rahman. Ma'ad. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kemudian al-jar wal majrur muta'alliq bimadha? Bi fi'lin mahdhuf yuqaddar bima yunasib al-maqam. Taqdiruhu madha? Ya. Ya, abdadi ataupun kalau apa? Ya kalau membuka abdadi, kalau hendak menulis apa? Aktub, asyrab. Hal hunaka wajhun akhar fi i'rabi ar-Rahman? Apa? Al-qata', ya, al-qata' ila rafa' awil awil nasab. Amma idza qata'na ila madza ar-rafa' fa yuqaddar hunak madza al-mubtada wajhun ar-Rahman khabaru. Khabar li mubtada al-mahdhuf. Ya. Di sana ada sisi i'rab yang lain. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim boleh diitba' dengan dijadikan sifat bagi lafzul jalal Allah, demikian pula Ar-Rahim boleh pula diqata' dari apa? Itba' dengan dijadikan Ar-Rahman sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya huwa ataupun diqata' kepada yang mansub dengan naqdirkan fi'il yaitu apa? Andahu Ar-Rahman Ar-Rahima. Walau pula yang pertama Ar-Rahman di itba' kepada Allahi sehingga dikatakan Bismillahi Ar-Rahmani kemudian Ar-Rahim di qata' Ar-Rahimu ya, ataupun kepada nasab Ar-Rahima sudah kita jelaskan sisi-sisi ini hanya saja kalau baca Al-Quran ya enggak jadi sisi-sisi ini ya juzu lughatan wala juzu qira'atan boleh dari sisi lughah tapi dari sisi qira'ah kalau kita membaca Al-Quran ya hanya dengan satu sisi karena qira'ah sunnah mutaba'ah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun dari sisi lughah boleh. Ya. Sudah kita jelaskan itu ya. Kemudian setelahnya barisannya yang lurus ya, biar ya, nama rojanya enak. Siapa siapa itu. Maju ya. Ya. Ya, Arabnya huwa ibn Malik. Bagaimana? Huwa ibn Malik Hamzah. Huwa ya. Dhamir munfasil. Mujada Ibnu Malik. Antama hadhara al-akhir wa huwa mudhaf. Ya. Aslu ibn apa? Aslnya ibn. Dia sebagai apa bagi Muhammad aslnya ibn? Ya. Sebagai apa aslinya? Sebagai sifat ibn dari Muhammad. Aslinya kalau Muhammad ibnu diqata' di sini. Ya. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Muhyiddin? Qata' itu dipersyaratkan ataupun dibolehkan ketika mausufnya sudah masyhur, sudah maklum. Walau di'aan, meskipun hanya persangkaan kuat, klaim. Ya. Kemudian qata', ya, apabila tujuan qata'nya untuk madah ataupun zam, maka ambilnya wajib di apa? Dibuang. Adapun kalau bukan untuk zam ataupun madah, maka boleh ambilnya dibuang. Ya. Boleh pula disebutkan di sini Ibnu Malik, bukan untuk apa? Madah, bukan pula untuk zam, tapi sekedar untuk apa? Tabyin, untuk tabyin. Ya, jumlah wa Ibnu Malik i'rabnya apa? Jumlah wa i'tirabiyah la mahalla lahu minal i'rab. Jumlah i'tirabiyah bisa bergandengan dengan fa juga di dengan wawu. Nah, itu. Tsumma enggak bisa hanya fa dan wawu. Kemudian jumlah Ahmad radhiyallahu khairu maliki pada mahalnya apa, Hamzah? Nasrin, ya, maqul qaul, jumlah maqul qaul isi dari qal. Ya. Yang setelahnya Uthman, i'rabnya Rabbi gimana, man? I'rabnya Rabbi, a'rib. Ya Rabbinya, i'rabnya bagaimana Rabbi? Afulun bi, terus? Terus? Mansub, gitu dulu, jangan dulu. Mansub, wa'alamat nasfihi. Al-Fathah al-Muqaddara ala maqabla ya il-Mutakallim. Ya kan? Bahwa mudaf ya dhamir mutasil abni ala sukun fi mahal jarin mudafun ilaih Allah. Lafzul ya Allah. Iranya apa? Apa? Padal khaira maliki khaira mansub iranya sebagai apa? Ya, takdirnya apa? Amdah bisa khairah diiras sebagai maf'ul bih dari amilnya mahdhuf, takdir amdahu khairah maliki, atau dia diiras sebagai halun lazimah, halun lazimah. Ya. Tidak bisa dia sebagai badal karena badal biasanya pada yang jamid. Tidak pula sebagai sifat karena dia khairah maliki nakirah, sedangkan lafzul jalal Allah ma'rifah. Di sini terkumpul ya beberapa sisi i'rab. Yang pertama dengan harokat zahirah, dhammah, ahmadu. Kemudian juga dengan harokat muqaddarah pada rabbi. Ada juga dengan i'rab mahalli, yaitu ya. Ya. Pada ahmadu ini contoh dari i'rab dengan harokat zahirah pada rabbi. Contoh i'rab dengan harokat apa? Muqaddarah pada ya. Contoh i'rab yang sifatnya apa? Mahalli. Ya. Musallian. Hama musallian ini disebut dengan hal apa? Hal apa? Hal muqaddarah. Kenapa? Apa ini maksud dengan hal muqaddarah? Ya. Ya, annahu yaqaw fil istiqbal. Wa mithlu apa? Qawlu al-Arab. Marartu. Tarajulin ma'ahu syukrun. Sa'idan bihi ghadan. Wa alihi al. Aslinya apa? Al. Ahl. Haknya dibalik menjadi alif. Jadi al. Boleh enggak al diidhafahkan kepada hak? Boleh, yang berpendapat tidak boleh siapa? Al-Kisai dan An-Nahas dan ada yang lain. Saya lupa. Kemudian i'rabnya Asy-Syarafa ada beberapa sisi, paham? Dua Asy-Syarafa, yang pertama diiras sebagai maf'ulun bih dari al-mustakmilin. Yang kedua Asy-Syarafa diiras sebagai sifat, yang kedua dari al. Berarti mana maf'ulnya mustakmilin? Mahdhuf, takdirnya apa? Al-mustakmilina anwa'a al-fadha'il asy-syurafa'u. Berarti kalau seandainya asy-syurafa dijadikan sebagai sifat dari al-al yang kedua, maka dibacanya dengan dhamma asy-nya asy-syurafa. Asy asy-syurafa'u, dibuang hamzahnya. Kemudian setelahnya ya kepakian semua ini. Wa sta'inallaha fi alfiyah. Di sini fi maknanya apa? Fi bermakna apa? Wada fi di sini wa astainullah fi alfiyah, di sini isti'ana, isti'ana dia muta'alliyah dengan fi, betul enggak? Ya, fi nya di sini maknanya apa? Fi di sini bermakna apa? Siapa yang tahu? Di mana ala dalilnya apa? Enggak, ista'ana di sini muta'adinya dengan ala bukan fi. Sehingga kalau datang bersama fi maka fi-nya dibawa kepada makna ala. Berarti apa dalilnya? Wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Juga apa? Wallahu al-musta'anu 'ala ma tasifun. Jadi ista'ana yasta'inu itu butuh kepada maf'ul dengan perantaraan ala, itu hukum asalnya. Dan di sini dengan fi, maka kata sebagian ulama fi di sini bermakna ala, seperti dalam contoh wal usallibannakum fi judhu'in nakhl, maknanya ala judhu'i an-nakhl. Ada di sana sisi yang lain yaitu tadmin pada fiilnya astain, ditadminkan di situ makna apa? Astakhir, karena astakhir itu mutaaddi dengan fi. Ya. Kemudian mahwiyah, mahwiyah itu dalam sharaf termasuknya wazan apa? Isim apa? Isim maf'ul. Aslinya apa? Mahwuyah. Aslinya mahwuyah. Mahwuyah. Ada dua wawu. Wawu yang keduanya sukun. Ya, setelahnya ya. Maka wawu yang keduanya dibalik menjadi ya. Kemudian dilebur. Jadi mahwuyah. Ah, maka setelah itu wawunya diganti kasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Jadi mahwiyah. Ya. Aslinya mahwuyah. Ya, wawunya yang kedua dibalik menjadi ya. Sehingga dia idghamkan. Mahwiyah, kemudian wawunya yang ditanya itu doma dikasrah untuk menyelaraskan dengan ya, mahwiyah. Seperti apa ya? Yang seperti ini apa saja? Manfiyah, maqdiyah. Masih lagi, banyak ya seperti itu ya. Kemudian di sini disebutkan jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah, i'rabnya apa? Maqasidun nahwi biha mahwiyah, jumlah ismiyah pada mahalnya apa? Pada mahalnya jar na'ib bagi alfiyah. Tuqaribul aqsa bilafzin mujazi. Ya. Ini juga jumlah berikutnya. Na'at. Wa tabsutul badla bi'adin mujazi. Al-wa'ad. Indal itlaq bima'na mada? Lishar au li al-khair. Ya. Al-wa'ad indal itlaq. Bimana lah? Apa? Yang sudah kita lewatkan. Ucapan Zamakhsyari itu. Ya. Apa? Hah? Apa? Ya, mautab mawa'id, ya. Jadi, maksudnya wa'ada, wa'ada, ya. Wa'ada ya'idu, fi'il wa'ada ya'idu, ketika dimutlakan untuk yang khair. Adapun aw'ada yu'idu, ketika dimutlakan, maka dimaukan kejelekan. Apa ucapan penyairnya? Wa'inni wa'in, wa'in wa'adtuhu, aw'adtuhu, la mukhlifu, i'adi wa munjizu mau'idi wa inni wa in ya au'adtuhu au'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi, dan saya kata penyair dia sedang mensifati ya kemuliaan kedermawanan dirinya, wa inni dan saya, wa in au'adtu kalau saya mengancam ya itu kan au'adtu atau berjanji la mukhlifu i'adi, selalu saya menyelisihi ancaman saya, maksudnya saya maafkan saja. Wa munjizu mau'idi, dan selalu saya tepati janji saya. Ya, di sini wa'ad ya, di antaranya janji beliau. Wa'ad janji, itu sama juga wa'ad dengan mau'id sama. Kalau wa'id ancaman biasanya ya. Wa'ad juga sama dengan mau'id sama. Itu masdar mim, mau'id. Ya, di sini wa'ad li al-khair. Ya. Wa'ada ya'idu bisa wa'dan, bisa mau'id ya kan, kalau masdar mim ya mau'id. Jadi kalau wa'ada atau wa'ad masdarnya atau mau'id itu li al-khair 'inda al-itlaq, kemudian au'ada yu'idu i'ad itu li apa? Asy-syarr 'inda al-itlaq tadi. Syaitnya ucapan penyair hafal itu ya. Ya, wa inni wa in au'adtuhu wa inni wa in au'adtuhu au'adtuhu la mukhlifu i'adi, i'ad itu adalah masdar dari au'ad, au'ada yang pertama, wa munjizu mau'idi dan menepati mau'idi, masdar dari wa'ada, itu bagus. Ya, dari sini sebagian menjawab tadi ucapan Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban azima. Itu apa katanya? Pada haknya kufar, orang-orang kafir itu sebagai apa? Janji yang akan ditepati. pada haknya kaum mukminin itu sebagai apa? Ancaman, ancaman. Ya ancaman enggak bisa ditepati. Enggak terkumpul empat-empatnya. Salah satunya mungkin menimpanya al-ghadab. Tapi kalau pada orang kafir ya menimpa semuanya, ancaman yang disebutkan dalam surat itu. Kemudian fa'iqatan alfiyata bin mu'ti masih antum? Fa'iqah, i'rabnya apa fa'iqah? Ubadah, fa'iqatan, kenapa mansub? I'rabnya apa? Sebagai hal dari dhamir mustatir yang ada pada apa? Taqtadhi, hiya, kembali kepada alfiyah. Walaupun di sana di i'rab fa'iqatun, sebagai apa? Hah? Ubadah? Walaupun fa'iqatun, di i'rab sebagai khabar dari mubtani mahdhuf, takdirnya apa? Hiya fa'iqatun, hiya kembali ke alfiyah. Boleh pula dia fa'iqatun fi alfiyah, ya. Dia sebagai khabar apa na'at, boleh pula dia na'at bagi alfiyah. Berarti kalau dibaca na'at apa bacanya? Al-fa'iqatin. Ini ala had sesuai dengan batasan kitabun anzalnahu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Disifati dengan jumlah dulu, kemudian yang mufrad. Kitabun disifati dengan anzalnahu dengan jumlah, setelah itu dengan mufrad mubarakun. Ini boleh, tapi sedikit seringnya mufrad dulu sifat itu kemudian setelah jumlah. Ya ini juga boleh alfiyah sebagai apa? Faiqah sebagai sifat dari alfiyah, faiqatin. Meskipun diselang-selangi oleh jumlah. Tadi ala had sesuai dengan batasan ayat Allah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Meskipun yang paling sering yang paling banyak disifatinya satu kalimat itu dengan mufrad dulu baru dengan jumlah. Tapi boleh jumlah dulu sifatnya kemudian mufrad ya tadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Alfiyah ya Rabbi apa? Kepada alfiyata. Alfiyata sebagai apa? Anu kita di mana? Gak ada. Mana ni? Ah, itu alfiyata i'rabnya apa? Alfiyata. Maful bi dari fa'iqah isim fa'il ya'mal 'amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Tafdila. Tafdila bagi oke. Maful dari ha'iz. Ada juga yang Arabnya Masar. Mufadil tafdila. Kemudian Al-Jamila. Apa Arabnya ini? Al-Jamila. Al-Jamila. Sana'i Al-Jamila. Sifat dari Sana'i. Boleh pula Al-Jamila dia mansub ala naz'il khafid. Dia mansub karena membuang huruf khafid. Lil-Jamil. Wallahu yaqdi bi hibatin wafirah. Ikhwan. Wafirah. Hibatin wafirah. Bagaimana ucapan ahli nahu terkait dengan pensifatan jamak dan mufrad? Bi hibatin wafirah. Hah? Bagaimana keterangannya kemarin yang sudah kita rincikan itu? Ikhwan. Apabila yang disifati itu ghairu aqil bagaimana? Luqman. Masih ingat? Harifi, masih ingat? Apabila yang disifati itu huruf akil dan jamaknya jamak akil lah, maka apa? Yang afsah bagaimana? Mutabaqah. Sehingga bihibatin wafirat. Hibah, hibat, jamak nitisalin termasuk akil lah. Sehingga kata Al-Ashmuni, maka di mutabaqah di situ dicocokkan wafirat. Adapun kalau yang disifatinya adalah jamukillah li'aqil, maka bagaimana? Secara mutlak mutabaqah. An-nisa'u al-muslimatu kharajna atau yurdi'na al-rus al-hindatu apa? Hah? Ini tinggal dikasih khabar aja. Al-hindatu qanitat, bukan qanitatun. Dipaham yang kemarin ya? Jadi kalau jamaknya jamukillah, jamukillah, ya. jamu qilla di antara jamu nadzif salim. Kalau dari jamak taksirnya apa saja? Jamu qilla wazannya? Ah, af'ul contohnya apa? Ashhur. Alsun. Mana apa lagi? Fa'ala contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya fi'la, ah? Apa? Ah? Fitnah, fityah. Ya, jamu qilla masih af'al apa? Ajza' dari jaza' jiza'. Satu lagi apa? Af'ul contohnya apa? Ashur alsun. Iya. Af'ilah ada enggak? Hah? Af'ilah juga jamu qilla kan? Iya. Alsinah gitu. Nah, ini kalau jamu qilla maka sifatnya itu mutabaqah. Jamak dengan jamak lagi. Bukan disifati dengan mufrad. Tapi kalau yang lil aqil untuk yang berakal maka secara mutlak apakah banyak atau sedikit mutabaqah di situ. Harus mutabaqah. Kalau ini sifatnya jamak, sifatnya jamak, bukan mufrad. Ya sudah kita lewatkan nanti mulai saya lagi ya. Liwalahu fi darajatil akhirah. Bagaimana di sana ada yang membetulkan? Ya, ada yang mengkritik di sini doa yang dibawakan oleh Ibnu Malik. Apa sisi kritikannya? Beliau apa? Ya, beliau mengkhususkan doanya hanya pada diri dan pendahulunya Ibnu Mu'tin. Yang lebih apa? Bagus bagaimana? Dalam doa ta'mim dijadikan umum sehingga yang lain membetulkannya dengan apa? Wallahu yaqdi birridha warahmah liwalahu wa li jami'il ummah. Ya, wallahu yaqdi birridha warahmah liwalahu wa li jami'il ummah. Kemudian Jumroja juga macam biarinlah. Kalamun lafzul mufidun kastaqim, kastaqim. Ini mimbab tatmim lil had atau tanzil ba'da tatmim. Ya, terkait dengan istaqim bagaimana? Ada kaulan dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa kastaqim adalah apa? Tanzil ba'da tatmim al-had. Tanzil saja setelah definisi sudah sempurna. Kalamun lafzul mufid. Kalam menurut ahli nahwu adalah lafzul mufid. Sudah sempurna ini. Didatangkan kastaqim sudah tercontoh. Kalau seperti ini, i'rabnya kastaqim bagaimana? Ya. Jar majrur. Sebagai apa i'rabnya? Ya, jar majrur sibuk jumlah pada mahalnya rafa sebagai khabar dari mubtada' mahdhuf. Ya, zalika. Ya, kastaqim. Nah itu, berarti dia pada mahalnya rafa. Ya, kastaqim pada mahalnya rafa. Seandainya kita jadikan dia sebagai tanzil, percontohan setelah sempurnanya apa? Definisi. Kalau kita i'rab kastaqim sebagai tatmiman lil jumlah, penyempurna jumlah, berarti maknanya kalan kana adalah lafaz yang berfaedah dan murakkab seperti istaqim. Ya. Maka i'rabnya kastaqim bagaimana? Ya, dia jar majrur syibu jumlah. Ya, mutalim mahdhuf juga sama. Pada mahalnya apa? Rafa' na'at bagi apa? Mufid kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad Muhyiddin, sifat dari mufid itu keliru. Yang lebih tepat, dia kastaqim sifat bagi lafaz. Ya. Karena yang namanya sifat tidak disifati dalam kondisi masih ada mausufnya. Di sini mausufnya ada lafzun. Ya, kata Al-Hudhari demikian. Sifat, ya, sifat la tusuf ma wujudi al mausuf. Sifat tidak bisa disifati dalam kondisi masih ada mausufnya, sehingga kastaqim pada mahalnya rafa, ya, sifat bagi lafaz. Nah, itu menentukan ini. Yang lebih bagus mana? Hah? Yang lebih bagus katanya tatmim. Ya. Penyempurna disebutkan di dalam kitab apa saya lupa. Karena yang namanya definisi itu tidak bagus dengan istilzam. Iya. Dengan istilzam. Kalau tadi yang mengatakan kastaqim itu hanya sekedar tamtsil, mereka mengatakan lafadz yang mufid ya kelazimannya yang murakkab gitu kan. Kan istilzam berarti kan. Ini kurang bagus gitu dalam istilzam. Yang namanya lafadz mufid ya otomatis ini ya itu istilzam, ini enggak bagus. Tapi yang lebih bagus tadi penyempurna. Kalam adalah lafadz mufid murakkab yang seperti merokami istaqim. Ya, al-muhim di sini tidak terlalu ini boleh pula antum milih yang tadi sebelumnya. Sama-sama kasakin semuanya muta'alik dengannya mahdhuf semua ya. Ya. Hanya saja i'rabnya beda kalau dia kasakin sebagai tamtsil ba'da tatmim dia sebagai pada mahalnya rafa khabar dari mudah muhtada mahdhuf. Kalau dia sebagai sifat ataupun di i'rab sebagai tatmim maka sifat bagi lafdz pada mahalnya rafa. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Ya. Kenapa siapa yang belum? Ulang lagi, Juan. Ya, ismun kenapa didahulukan menyebutannya wasmun? Ismun dulu kenapa? Eh? Kenapa disebut isim dulu? Ismun, fi'lun, harfun. Hah? Kenapa? Ismun dulu disebutkannya. Ada yang tahu? Ya, li syarafi wa rif'ati ala wasimaihi. Ya. Kemudian wa fi'lun diatofkan dengan wawu ketika harfun dengan thumma. Semuanya diatofkan pada isim semua. Kenapa, Ikhwan? Wa fi'lun diatofkan dengan wawu, thumma harfun dengan thumma. Ingat, Ikhwan. Karena yang namanya fi'il itu memiliki kedekatan sisi kesamaan dengan isim. Ya. Dalalatu 'ala ma'nan fi nafsi, dekat gitu. Adapun harf itu jauh serupanya dengan isim dengan summa menunjukkan jauh. Iya. Al-kalim i'rabnya bagaimana itu? Ismun i'rabnya apa? Kenapa marfu? Rifki sebagai khabar muqaddam. Al-kalim sebagai apa? Mubtada muakhar. Isim fi'il kemudian huruf adalah al-kalim. Al-kalim adalah isim fi'il kemudian huruf. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Ya, kemudian mufradnya kalimah adalah kalimah wal qawlu am. Sedangkan al qawlu am, am di sini bisa memungkinkan tiga sisi. Yang pertama am sebagai apa? Fi'il dari amma. Berarti ditakdirkan situ mahfulnya mahdhuf amma as-salasa. Qawlu itu mencakup tiga. Tiga macam tadi, al kalim, kemudian apa lagi? Kalimah, kemudian kalam. Kalam, kalim, kalimah. Atau juga am ditakdirkan sebagai apa? Isim tafdil lidaruroh dari a'am. Seperti halnya apa? Khair, aslinya apa? Akhyar. Syar, aslinya apa? Asyar. Berarti ditakdirkan di situ maful tapi dengan bantuan min. A'amin as-salasah. A'amin as-salasah. Atau mungkin juga am aslinya dari apa? Isim fa'il itu apa? Amun. Amun. Dibuang alifnya. Seperti apa contohnya ini? Bar. Tadi barun. Innahu wal barur rahim. Ini bar isim fa'ilnya. Berarti ditakdirkan di situ. Fi. Amun fi as-salasah. Dari sisi susunannya lebih bagus. Yang pertama am fil mudhari. Dari sisi makna lebih luas. Yang kedua. Am. Lebih umum dari kalam. Dari kalim. Jadi kalau qaul itu lebih umum daripada kalam, lebih umum daripada kalim, lebih umum dari kalimah. Karena contoh Ghulamu Zaidin masuknya kemana? Iya, nggak masuk di situ. Iya. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. I'rabnya kilmatun sebagai apa? Abrefi mubtada marfu bil ibtida. Ini kalimatun, kilmatun, nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Musawiknya apa? Membolehkan dia mubtada? Bukan. Karena dia yurodu bihi lafuh. Hanya dikendaki lafadnya. Kilmah. Bukan maknanya. Kilmah, lafad kilmah gitu. Makanya boleh itu ya musawiknya. Yang bolehkan dia bisa jatuh sebagai mubtada dalam kondisi nakiro. Dia dimaukan lafadnya. Kilmah, lafad kilmah. Ini mubtada yang pertama, kilmah. Kalamun, i'rabnya apa? Mubtada yang kedua, fanin. Ini juga nakiro lagi. Apa musawiknya ini? Karena musawiknya disebutkan oleh ulama linahu. Karena dia secara makna naibul fa'il. Kalamun, qad yu'am. Yu'am. Mana naibul fa'il? Huwa kembali kepada kalam. Jadi kalam secara maknanya naibul fa'il itu juga yang membolehkan dia jatuh sebagai mubtada dalam kondisi nakiro. Ya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya. Maknanya apa? Maksudnya kalimat terkadang dimaukan dengan kalimat itu kalam. Kilmatun biha kalamun qadiyun. Kalimat biha kadang dimaukan dengan kilam, dimaukan dengan makna kilmah itu adalah kalam gitu. Kilmah wa kilmatun biha kalamun qadiyun. Kilmah, kilmah ya dengan kalimah. Jadi sisi lughahnya kan ada kilmah ada kalimah. Sama dengan kalimah kilmah itu. Kilmah terkadang dimaukan dengan kilmah ini kalam jumlah yang mufid gitu. Sehingga kilmah itu mubtada yang pertama, jumlah kalamun qadiyun, jumlah ismiyah pada mahalnya rafa sebagai mubtada dari kilmah. Kalamun yang kedua sebagai mubtada ya qadiyun, nah itu sebagai khabarnya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan i'rabnya? Paham ya? Maknanya juga paham. Wa kilmatun biha kalamun qadiyun, kilmah, kalimat sama dengan kilmah. Lughahnya kalimat terkadang dimaukan dengan kilma itu kalam, itu jumlah sempurna, bukan isim fil huruf, bukan. Itu maksudnya, paham? Ya. Sehingga jadi kalimat kan kalau menurut ahli nahwu apa? Kalimat. Isim fil huruf. Tapi terkadang katanya dimaukan dengan kalima adalah kalam, jumlah mufidah. Seperti kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat di sini Rabbirji'un, kembali kepada jumlah mufidah. Gitu. Paham ya? Ah, kita kemarin berhenti pada penjelasan tentang ismu jins, al-kalim ya. Kita ulangi tidak al-kalim. Al-kalim ismu jins. Atau sebelumnya disebutkan, ah pada pertanyaan blognya belum selesai, pertanyaannya banyak nih. Ah, di sini disebutkan oleh Asy-Syarih Ibnu Aqil, "Wa la yatarakkabul kalamu illa min ismain." Kalam itu tidaklah tersusun kecuali dari dua isim. Atau tersusun dari fil dan isim. Padahal Ibnu Hisham menyebutkan dalam Qutbun Nadhar ada 7 gambaran kalau enggak salah kalam. Di sini cuma 2. Nah ini. Di sini hasarnya bukan hasar al-itlaq, bukan hasar itlaq, tapi hasar yang sifatnya idhafi. Hasar idhafi. Dikurungnya kalam hanya pada isim dengan isim, kemudian fil dengan isim. Ini hasarnya idhafi bukan mutlak. Maksudnya bahasa idhafi ini binisbah liswar al-mamnu'ah. Ini apabila dibandingkan atau melihat gambaran-gambaran yang mamnu'ah. Gambaran-gambaran susunan kalam yang terlarang yaitu fi'il dengan fi'il kan enggak boleh tuh. Atau fi'il dengan huruf enggak boleh. Huruf dengan huruf enggak boleh. Nah, itu binisbah ila zalik ya. Jadi dan yang namanya kalam tidaklah tersusun kecuali dari nah ini dihasr kepada dua isim, kepada isim dan fi'il dengan melihat gambaran-gambaran susunan kalam yang terlarang seperti fi'il dengan fi'il. Seperti apa? Fi'il dengan huruf. Ah, itu yang dimaksud di sini hasarnya. Ya. Bukan dikurung kalimat itu cuma isim dengan fi'il, isim dengan isim, bahkan di sana banyak prakteknya, bukti apa? Kenyataannya susunan kalam itu. Ada yang isim dengan fi'il, ada yang isim dengan dua fi'il, ada yang satu fi'il dengan dua isim, ada satu fi'il dengan dua isim, ada berapa gambaran banyak disebut yang kotor nada itu. Sehingga ini maksud dengan hasar di sini oleh beliau dan tidaklah tersusun. Hasar itu dari mana dihasilkan? Dari illa dengan illa. La dengan illa kan hasar. Tidaklah tersusun al-kalam kecuali dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Apa tadi jawabannya? Binisbah liswaril mamnu'ah ini di lihat dari gambaran-gambaran susunan yang terlarang seperti fi'il dengan fi'il atau fi'il dengan huruf itu enggak. Kemudian Zaidun Qa'imun di sini dikatakan terdiri dari dua isim. Jawabannya bagaimana? Sedangkan pada Qa'im ada dhamir mustatir. Iya kan? Huwa. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah bahasanya wasaf. Wasaf Qa'im kan wasaf. Wasaf ma marfu'ihi fi hukmil ismil mufrad. Wasaf sebagai qa'im, isim fa'il ataupun isim maf'ul bersama marfu'nya huwa itu dihukumi isim yang mufrad. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya dia dhamirnya enggak pernah muncul. Iya kan? Enggak pernah muncul. Kalau bersama fi'il kan bisa muncul. Kharaja huwa bisa muncul gitu. Tapi kalau bersama wasaf mungkin enggak muncul, enggak mungkin. Qa'im, qa'imani, alifnya bukan dhamir itu taharukat apa i'rab itu alifnya. Iya kan? Ah itu. Jadi wasaf bersama marfu'nya fi hukmi al-mufrad. Di dalil Ya. Al-istitar ataupun al-dhamir al-mustatir la yabruz. Ya. Bidalili adami ibruz al-dhamir al-mustatir. Sehingga Zaidun Qa'imun terdiri dari dua isim. Betul itu. Ini juga sudah kita bahas di kawakibin ya. Masih ingat gak? Ada yang ingat gak? Ya kan? Sudah pernah kan? Sudah ini. Ya, cuma itu sudah dilupakan. Kita merujuk lagi ini. Baik kita lanjutkan. Kemarin terhenti pada al-kalim. Wal-kalimu ismu jinsin. Wahidu kalimah. Al-kalim adalah isim jenis, mufradnya kalimah. Itu kan? Ya, catatan kaki ya yang kita baca kemarin belum selesai ya. Ya kan? Ya kita ulang lagi enggak apa-apa. Ismul jinsi ala naw'aini ahaduhuma yuqalu lahu ismu jinsin jam'i. Isim jenis ada dua macam. Yang pertama disebut dengan isim jenis jamak. Wa tsani yuqalu lahu ismu jinsin ifradi. Yang kedua disebut dengan isim jenis ifradi. Fa'mal ismul jins fa'ma اسم الجنس الجمعي فهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء. Adapun isim jenis jamak, maka dia adalah isim jenis yang menunjukkan kepada lebih dari tiga. ويفرق dan dibedakan antara isim jenis jamaknya dengan mufradnya dengan ta. Wata ghaliban dan dengan ta ini ghalib umumnya, enggak mesti. Takunu fil mufrad wa ta ghaliban ya wa ta ghaliban takunu fil mufrad dan ta umumnya itu ada pada bentuk mufradnya seperti baqarah mufrad dari baqar baqar isim jenis jamak kenapa karena mufradnya dengan ta baqarah ya syajarah ini mufrad dari syajar syajar isim jenis jamak mufradnya dengan ta di antaranya kalim kalimah jadi kalim itu isim jenis mufradnya kalimah makanya kata tadi wahiduhu kalimatun. Warubama kanat ziyadatu ta fid dal 'alal jama' terkadang dibalik tambahannya ta itu pada jamaknya pada yang menunjukkan pada jamaknya seperti kamun ini mufradnya lil wahid untuk jamaknya kam'ah lil kasir nama satu pohon ya anda lupa ini belum merujuk pohon kam'ah ah pohon apa namanya dia ingat wah nadir tapi ini seperti ini sedikit jarang gitu dibalik yang jamaknya ada ta'nya, isim jenis yang jamaknya ada ta'nya, mufradnya tanpa ta' ini sedikit. Wa qad yakunu al-farqu bainal wahid wal katsir bil ya terkadang dibedakannya yang mufradnya dengan yang banyaknya dengan ya. Zanj, zanji, zanj ini jamaknya Arab, Arabi. Arab kan orang-orang Arab, Arabi seorang Arab. Arab orang-orang Badui. Arabi seorang Badui dengan ya. Rum, Rumi, ya. Wa masmul jinsi adapun isim jenis ifradi fahuwa ma yastuqu 'alal katsiri wal qalili wal lafdhu wahid. Isim jenis ifradi adalah apa yang bisa digunakan untuk banyak atau sedikit sedangkan lafadznya wahid, lafadznya satu. Ma, air dikit dikatakan ma. Setetes juga ma. Lautan juga ma, gitu kan? Zahab, mas, khol, cuka, zait, minyak. Ini apa isim jenis ifradi? Apa yang bisa digunakan untuk sedikit dan banyak? Tapi jamak memang maknanya. Fa'in kulta. Saya sempurnakan ini untuk istitrod ini. Ya. Karena ada faedah. Ya di sini ditulis biar dibaca ya kan. Fa'in kulta fa'inni ajidu kathiran min jumu'i taksir yufarraq bainaha wa baina mufradiha bita. Kami yufarraq baina ismil jinsi al-jam'i wa wahidihi. Nahu qura wa wahiduhu qaryah wa muda wa wahiduhu mudiyah. فبماذا أفرق بين اسم الجنس الجمع وما كان على هذا الوجه من الجموع؟ Jika kamu bertanya, saya mendapati banyak dari jamak-jamak taksir, jamak taksir loh, bukan isim jenis. Saya dapati jamak-jamak taksir dibedakan antara jamak taksir dengan mufradnya dengan ta, seperti isim jenis jamak. Ya. Kama yufarraq baina ismil jinsi al-jam'i, sebagaimana dibedakan antara isim jenis jamak dengan mufradnya. Contoh nih, qura, mufradnya apa? Qaryah. Muda, apa muda? Mudiah. Pisau ya? Pisau ya, mudiah. Fabimadha ufarriq baina ismil jinsi al-jami'. Terus dengan apa kita bedakan antara isim jenis jamak dengan jamak yang dia bentukannya seperti itu. Jadi jamak taksir tadi kan. Qura, qarya. Ini seperti isim jenis jamak. Apa bedanya gitu? Faljawabu ala dhalika an ta'lam anna baina nu'ain ikhtilafan min al-jain. Jawabannya adalah bahasanya perlu kamu ketahui bahwasanya antara dua macam ini, antara isim jenis jamak dengan jamak yang hakiki itu, yang mentaksir, ikhtilafan min al-jain, ada sisi perbedaan, yaitu ada dua sisi perbedaan. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, annal jam'a la budda an yakuna ala zinnatin mu'ayyanatin min zinatil jumu' al-mahfudhah al-ma'rufah. Bahwasanya jamak mesti di atas wazan tertentu dari wazan-wazan jamak, ada wazannya yang dihafal, yang ma'ruf. Yang mentaksir itu ada wazan-wazannya. Ayat yang mentaksir. Fa'amma ismul jinsi, adapun isim jenis al-jam'i, falayalzam fi dhalik, tidak melazimi hal itu. Afala taro anna baqaran wa syajaran wa thamaran la yuafiq zinnatan min zinat min zinnati al-jama'. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya baqaran, isim jenis jamak, syajaran juga, thamaran juga, tidaklah mencocoki satu pun wazan dari wazan-wazan jamak. Ada enggak wazan jamak taksirnya seperti itu? Enggak ada. Ya. Itu sisi yang pertama. Jadi kalau jamak taksir, ada wazan-wazannya mahfudhah, ma'rufah. Adapun isim jenis jamak, tidak melazimi adanya wazan. Terkadang di sana ada. Yang wazannya itu enggak ada timbangannya gitu dalam jamak. Ya. Atau yang semisal dengannya. Sisi yang kedua, anal isti'mal al-arabi jara ala anna dhamir wa ma ashbahahu yarji' ila ismil jinsi al-jami' mudzakkara. Ka qawli Allah ta'ala innal baqara tashabaha 'alaina wa qawli jalla sya'nu ilayhi yas'adu al-kalimu at-thayyib. Bahwasanya penggunaan bahasa Arab ataupun orang Arab jara ala anna dhamir berlangsung bahwasanya dhamir wama asbahahu dan yang semisal dhamir yarji ila ismil jinsi mudzakkara, kembali kepada isim jenis jamak dalam keadaan mudzakkar. Jadi dhamir yang kembali kepada isim jenis jamak itu mudzakkar. Ya. Seperti contoh ucapan Allah taala innal baqara tashabaha alaina, al-baqar isim jenis apa tadi? Jamak tashabaha, dhamirnya apa? Huwa, kembali kepada al-baqar loh, mudzakkar. Jadi dhamir yang kembali kepada isim jenis jamak itu apa? Mudzakkar. Yang semisal itu ya sifatnya misalkan. Wa qawli jalla sya'nuh, contoh yang lain, ilaihi yas'adul kalimu thayyib. Hanya kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik. Di sini sya'nya mana? At-thayyib, sifat dari al-kalim. Al-kalim isim jenis jamak. Sifatnya at-thayyib mudzakkar mufrad. Ya. Fa amal jam'u adapun jamak fa innal isti'mal al arabi jara ala an ya'ud ad dhamiru ilayhi muannatha, adapun jamak taksir maka penggunaan arabi yang sesuai dengan bahasa Arab jara berlangsung bahwasanya dhamir itu kembali kepadanya dalam keadaan muannas kama tajidu fi qouli ta'ala, sebagaimana yang kau dapati dalam contoh ucapan Allah taala lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah, bagi mereka ahlul jannah kamar-kamar yang tinggi, huruf kamar-kamar yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi. Min fauqiha huruf, di atasnya ada kamar lagi. Mabniyatun. Di sini saja mana? Fauqiha, kembali ke mana? Huruf. Huruf jamak taksir dari apa? Hurufah. Jadi dhamir yang kembali kepada jamak taksir muannas. Contoh yang lain, wallazina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar. Tajri, bukan jajri. Muannas. Kembali kepada huruf, karena dia jama' taksir. Waka qawli syair fi hurufil jannatil ula allati wajabat lahum hunaka bisa'in kana mashkuri. Mana di sini syairnya? Hurufil jannatil ula. Ini sifatnya itu. Allati. Nah, demikian. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Ya, baik, kita lanjutkan. Wal kalimu ismu jinsin. Al kalim isim jenis apa berarti? Al kalim isim jenis apa? Jamak. Ya, poin ifrodi. Ya. Wahidu kalimah. Wahidnya yang menunjukkan satunya kalimah. Wahia di sini dari kataan mufrad, karena kalau mufrad biasanya ya dari jamak yang kayak jamak takdir salim, atau jamak taksir. Wahia imma ismun, wa imma fi'lun, wa imma harfun. Dan dia yang namanya kalimah ada kalanya dia berupa isim, ataupun fi'il, ataupun huruf. Li'annaha, di situ catatan kaki. Ya. Tinggal baca sendiri. Ya. Inna awwala man qasama al-kalimah, man qasama al-kalimah ila hadhil qismah wa sammaha bi hadhil asma'a amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Li'annaha indalat ala ma'nan fi nafsiha, li'annaha indalat ala ma'nan fi nafsiha ghair muqtarinah bi zamanin fahiya al-ism. Ya, li'annaha karena dia, apa itu li'annaha? Kalimah. Indalat ala ma'nan, apabila dia menunjukkan kepada makna pada dirinya, ya, ma'nan fi nafsiha ghair muqtarinanin, ghair muqtarinatin bi zamanin fahiya al-ism. Ghairi muqtarina, sifat dari apa? Ma'nan. Ya. Ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtarinatin bi zamanin fa'il ism. Makna yang tidak, makna pada dirinya yang mana tersebut ghairi muqtarina, tidak berkaitan dengan waktu, maka itu isim. Jadi apabila ada satu kalimat yang dia menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ada kaitannya dengan waktu yang tiga, maka dia adalah isim. Wa in iqtaranat bi zamanin, atau kalau kita jadikan di situ fi nafsiha sifat dari ma'nan, berarti dia menekati apa? Ma'rifah. Bisa ghairu hal. Wa in iqtaranat bi zamanin fa hiya al-fi'l. Adapun kalau dia kalimat tersebut berkait dengan zaman, maka dia fi'il. Wa in lam tadulla, tadulla fathahnya li takhfif. Dalla ya dullu, akhirnya sukun kan? Sulit. Tadulla boleh tadullu, boleh tadulli. Ya, kalau tadulla apa? Takhfifan. Kalau tadulli iltiqa sakin asal, iltiqa sakin dan kasrah. Kalau di apa? Bama, kenapa? Lil munasabah. Lil munasabah. Jadi seringnya dipakai yang fathah ya. Wa in lam tadulla, sekarang digunakan tadullu atau tadulli. Ya boleh. Wa in lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha, karena dia anul filnya wa dhammah, dalla ya dullu. Lamnya itu. Hamadda ya muddu. Wa in lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha. Betul itu ya. Wa in lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fa hiya al-harf. Adapun kalau kalimat tersebut tidak menunjukkan kepada makna pada dirinya, bahkan dia menunjukkan maknanya secara sempurna bersama yang lainnya, maka dia huruf. Ada maknanya, dia ada pada dirinya, cuma kurang sempurna gitu sebelum disandarkan kepada yang lain, maka dia adalah huruf. Itu apa? Kalimah. Ini sudah sering ya kita ulang-ulang. Wal kalimah, ini mungkin yang belum kita pernah pelajari kalim, ya kan? Kalau kalimah sudah sering. Wal kalimah tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsara. Ya. Masih ingat aksara i'rabnya apa? Hal. Ambilnya apa? Mahdhuf. Saktinya apa? Ini bisa istamir, fastamir. Ya. Apa? Ya. Fadhaba faksara. Ya, ada yang berbeda-beda maknanya, boleh. Ya, itu juga boleh. Fadhaba itu pakai istamir juga. Istamarra faksar. Fastamara aksar. Ya. Kaqaulika, itu juga sudah dibahas, itu di Kaqibiyah, tinggal di Merojah lagi, iya kan? Sudah belum ini, Imam? Sudah ya? Sudah coba cari. Kaqaulika in qama Zaidun. Jadi in qama Zaidun itu kalim. Karena dia tersusun dari tiga minimal. Jadi kalim itu minimal tersusun dari tiga kalimat. Kata. In qama Zaidun ini kalim. Jika Zaid berdiri, ini kalim. Kenapa? Karena dia tersusun dari tiga kalimat. Wal kalimatu hiya lafzul mawdu'u li ma'nan mufradin. Faqawluna al mawdu'u li ma'nan akhrajal muhmala kadayz maqluba Zaid. Wa qawlina mufradun, wa qawluna mufradun akhrajal kalama fa innahu mawdu'u li ma'nan ghairi mufradin. Kalimah adalah lafaz yang diletakkan li ma'nan mufrad, untuk makna mufrad itu kalimah. Ya, untuk makna mufrad. Baitun, zaitun. Fa qauluna al-mawdu' li ma'nan, maka ungkapan kami ketika mendefinisikan tentang kalimah yaitu al-mawdu' li ma'nan, lafaz yang diletakkan untuk makna. Ini akhrajal muhmal, mengeluarkan kalimah yang muhmal. Mengeluarkan yang muhmal, lafaz yang muhmal. Nggak dipakai. Three days maklub maklubah zaid, yang dibalik dari zaid. Ini bukan kalimah, lafaz saja dia. Wa qauluna mufrad, sedangkan untuk kamar kami dalam definisi tentang al-kalimah mufrad, ma'nan mufrad, akhrajal kalam, ini mengeluarkan kalam. Ya, dia bukan mufrad, dia murakkab. Fa innahu mawdu' li ma'nan ghairi mufrad, karena kalam diletakkan bukan untuk makna mufrad. Ya. Insyaallah ini jelas. Thumma dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala anna al-qawla ya'ummu al-jami'a wal muradu an yaqa'a 'ala al-kalami annahu qawlun wa yaqa'u aydan 'ala al-kalimi wal kalimah annahu qawlun. Kemudian al-musannif yaitu Ibnu Syam rahimahullah menyebutkan ya anna al-qawla ya'ummu al-jami' wahidu kalimatun wal qawlu 'am. Ya. Wahidu kalimatun wal qawlu 'am. Bahwasanya al-qawla ya'ummu al-jami' mencakup seluruhnya, mencakup kalam, mencakup kalim, mencakup kalimah. Ya. Wal muradu yang dimaukan oleh beliau annahu yaqa'u, itu bahwasanya al-qaul yaqa'u 'ala al-kalam, bisa diterapkan kepada kalam. Kalam itu juga qaul gitu. Annahu qaul, annahu yaqa'u 'ala al-kalam annahu qaul, bisa diterapkan bahwa kalam adalah qaul. Wa yaqa'u aydan 'ala al-kalim, dan juga dia al-qaul yaqa'u aydan 'ala al-kalim, bisa diterapkan pula untuk kalim. Yang tadi tersusun dari tiga kata meskipun tidak ada faedahnya. Ya. Kalau kalim bisa mufid, bisa ghairu mufid. Yang penting tersusun dari minimal tiga gitu kalau kalim. Wal kalimah, dan juga bisa diterapkan qaul untuk kalimah. Ya qaul al qaul al kalimah. Annahu qaul, dengan dikatakan bahwasanya dia kalimah adalah qaul. Ini sudah jelas. Wa za'ama ba'dhum anna al asla isti'maluhu fil mufrad. Sebagian yang lain dari ahli nuha menyangka bahwasanya hukum asal, asal dari penggunaan qaul itu untuk mufrad katanya. Tapi di sini seperti lemahkan ya. Dengan za'ama. Ya. Thumma dzakara al-musannifu anna al-kalimata qad yuqsad biha al-kalam. Kemudian al-musannif menyebutkan bahwasanya al-kalimah qad yuqsad biha al-kalam, terkadang dimaukan dengan al-kalimah kalam, yaitu jumlah mufidah. Seperti ucapan mereka orang Arab pada fi la ilaha illallah kalimat al-ikhlas. Ya, la ilaha illallah kalimat al-ikhlas. Ya, fi la ilaha illallah kalimat al-ikhlas. Ataupun kalau kita la ilaha illallah kalimat al-ikhlas. Ya. Boleh dibaca kalimati sebagai badar dari la ilaha illallah, atau kita jadikan mubtada khobar. Ya, la ilaha illallah adalah kalimat al-ikhlas gitu. Hanya saja yang benar dalam masalah ini, orang Arab tidaklah mengenali ya makna kalimah kecuali jumlah mufidah. Itu yang rajih bahwasanya orang Arab mengenali yang namanya kalimah jumlah mufidah. Berbeda dua istilah ini. Kalimah menurut istilah ahli nahwu tadi. Iya, yang telah disebutkan definisinya tadi. Iya. Yang di awal tadi ismun, ya. Wa fi'lun wa harfun, itu istilahnya apa? Ahli nahwu ketika disebutkan al-kalimah indahum maknanya apa? Ismun fi'lun wa harfun, adapun kalimah indal Arab ya inda dzikrihi la tabadar ila al-jumlah al-mufidah, tidak difahami jumlah mufidah. Itu yang sahih ya. Bisa jadi di situ Ibnu Malik ya mengucapkan demikian karena beliau menduga ya bahwasanya apa yang disilahkan oleh nahwu adalah ini termasuk lughahnya orang Arab ataupun penggunaan orang Arab, padahal tidak demikian. Ya. Jadi al-kalimah itu mutlakan menurut orang Arab, ya. Ya mananya jumlah mufidah. Tapi kalau menurut istilah nahwu, ya tadi ismun fi'lun wa harfun. Adapun menurut orang Arab untuk menamai tadi ismun fi'lun harf itu huruf namanya. Zaidun itu huruf. Bukan kalimah. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد احدهما. Dan terkadang ya yajtami', bisa berkumpul antara kalam dan al-kalim dalam pembenaran, dalam pembenaran. وقد ينفرد احدهما, dan terkadang masing-masing bersendiri. Lihat, famitsal ijtima'iha, contoh berkumpulnya al-kalam dan al-kalim dalam satu pembenaran. Qad qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Fa'innahu kalam. Ini bisa gak dikatakan kalam? Iya. Bisa. Ini li'ifadatihi ma'nan yahsunu sukutu 'alaihi, karena contoh ini qama Zaidun memberikan faedah makna baiknya si pembicara diam diam di situ. Dan juga ya kalimun, bisa dikatakan enggak qama Zaidun kalimun, bisa enggak? Itu fisidak bisa, iya fisidak bisa, dia qama Zaidun dikatakan kalam, bisa boleh dikatakan apa kalim. Kenapa? Li'annahu murakkab min thalathi kalimat, karena dia tersusun dari berapa kalimat? 3. Ini yang sering disilahkan dengan al-umum wal-khusus min wajin. Al-umum wal-khusus waji. Keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Apa itu dhabitnya al-umum wal-khusus min wajin? Ya, seperti dalam contoh al-kalim bersama al-kalam. Yaitu an yajtami'a al-lafzani. Jadi yang dimaksud dengan al-umum wal-khusus waji atau min wajin. An yajtami'a al-lafzani fi sidqi. An yajtami'a al-lafzani fi sidqi ala syai'in. An yajtami'a al-lafzani fi sidqi ala syai'in. Wa yanfaridu kullun minhuma bi sidqi. Wa yanfaridu kullun minhuma bi sidqi ala syai'in. Wa yanfaridu kullun minhuma bi sidqi ala syai'in la yastuq 'alaihi al-akhar. La yastuq 'alaihi al-akhar. Ah, kita terapkan dengan contohnya ya. La yastuq 'alaihi al-akhar. Terjemahannya al-umum al-khusus wajhi adalah dua lafaz berkumpul fi sidqi 'ala syai', dalam pembenaran atas sesuatu. Seperti tadi kan qad qama Zaidun. Ya, contoh kalau dalam hal ini ya. Di situ kan berkumpul dalam pembenaran. Ya, qad qama Zaidun. Ini bisa dikatakan apa? Kalam, bisa juga kalim. Kalam tadi karena dia mufid. Kemudian dia dikatakan kalim karena murakkab min thalas. Iya. Ini kan yajtami al-lafzani fi sidqi 'ala syai'. Berkumpul dua lafaz dalam satu pembenaran terhadap sesuatu. Wa yanfarid kullun minhumā bi sidqi. Kemudian masing-masing bersendiri dalam pembenaran. Ya, kemudian masing-masing dari keduanya bersendiri dalam pembenaran atas sesuatu yang tidak bisa ya dibenarkan untuk yang lainnya. Contohnya tadi ya di sini ya. Wa mithalun fi radil kalim, ya. Wa mithalun fi radil kalim, contoh bersendirinya kalim in qama Zaidun, in qama Zaidun. Ini kalim bukan? Kalim, karena tersusun dari apa? 3. Kalam bukan dia in qama Zaidun? Bukan. Kenapa? Karena tidak ghairu mufid. Ya, berarti di sini apa? In qama Zaid di sini bersendiri bagi apa? Kalim. Kalam tidak bisa masuk. Ya. Kemudian yang berikutnya wa mithalun fi radil kalam, contoh bersendirinya kalam Zaidun qa'im. Di sini yastuq an taqul Zaidun qa'im apa? Kalam. Wa la yastuq an yuqal annahu madza? Kalim. Kenapa? Karena yataraku min itsnain. Nah, Zaidun tersusun dari dua kalimat. Ah, itu. Ya, dua lafaz berkumpul dalam satu pembenaran terhadap sesuatu dan masing-masing bersendiri dalam pembenaran yang tidak bisa dimasukkan oleh yang lain. Jadi ya, sini kan yang bersama-samanya, yang berkumpul bersamanya, qad qama Zaidun, berkumpul bersama itu, kalam dan kalim. Yang masing-masing bersendiri dalam pembenaran in qama Zaidun. Bersendiri dalam pembenaran yaitu apa? Al-kalim. In qama Zaidun, benar enggak dikatakan kalim? Benar. Iya. Zaidun qaim, bersendiri dalam pembenaran yaitu al-kalam. Zaidun qaim, benar enggak dikatakan kalam? Benar. Kalim? Tidak. Bisa dibilang enggak? Ya. Ada di sana istilah yang lain yaitu dikatakan dengan al-umum wal-khusus al-mutlak. Kalau ini al-umum wal-khusus min wajin ya. Satu dari satu arah. Kalau di sana ada juga al-umum wal-khusus al-mutlak. Umum khusus mutlak. Dhabitnya an yajtami' al-lafzani fi syai' wa yanfaridu al-a'ammu minhuma. Wa yanfaridu al-a'ammu minhuma bi syai'in dun al-akhass. Sudah. Saya ulangi, baca lagi. An yajtami' al-lafzani fi syai'i wa yanfaridu al-a'am minhuma bi syai'in dun al-akhass. Dun al-akhass. Terjemahannya berkumpul dua lafaz fi syai' pada sesuatu dan yang lebih umumnya bersendiri dengan sesuatu tanpa dimasukkan oleh yang lebih khusus. Contoh ya, dengan contoh kita terapkan lagi dengan ini. Jadi al-kalam dengan jumlah. Al-kalam dengan jumlah. Mana yang lebih umum? Ya. jumlah. Kenapa? Karena kalam itu lil mufid saja. Karena jumlah yang mufid dan ghairu mufid. Berarti apa? Jumlah lebih umum daripada al-kalam. Jadi hubungan al-kalam dengan jumlah tadi, al-umum wal-khusus al-mutlak. Ya, bisa bertemu, berkumpul dalam satu contoh. Seperti apa contohnya? Tadi. Ya kun qoma zaidun. Di sini bisa dikatakan kalam, bisa dikatakan jumlah juga. Tapi pada contoh in qoma zaidun. Ini jumlah saja. Ya, seperti itu ya. Sini pahami? Ya, kalau al-umum, wal-khusus, al-mutlak adalah berkumpul dua lafad pada sesuatu. Dan yang lebih umum bersendiri, yang lebih umum bersendiri. Ya, pada sesuatu yang tidak dimasukkan oleh al-akhos. Tadi al-jumlah. In qoma zaidun, jumlah. Kalam? Bukan. Tapi kalau qon qoma zaidun, kalam masuk, jumlah masuk. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Hah? Nggak ada, lanjut. Hah? Ya, definisi al-umum wal-khusus mana sih belum ketulis atau terjemahannya? Wah, pas udah diulang-ulang, nulisnya harus cepet kayak mahasiswa lah. Cepet. Ya. An yajtami' al-lafzan fi sidqi 'ala syai'in, an yajtami' al-lafzan fi sidqi, ya besok tanyakan ini memang tertulis benar. An yajtami' al-lafzani fi sidqi 'ala syai'in wa yanfaridu kullun minhumā bi sidqi 'ala syai'in la yasduq 'alaihi al-akharu. Di sini ada gambarnya ya, aqsamul kalam. Ada gambarnya juga di situ ya. Cetakannya sama semua apa? Bisa kayak gini semua ya, dapat dari mana ya? Eh? Ada yang beda ya? Ini yang cetakan terbaru kayaknya ada gambarnya nih. Aqsamul kalimah, ismun, fi'lun, harfun. Itu mudah. Ringkasannya nih, aqsamul kalimah, ismun, fi'lun, harfun. Jadi segini banyaknya cuma segini. Diringkas. Ya. Alamatul ismi. Alamatul ismi, oh ya belum ditanya ya kemarinnya. Alamatul ismi, iromnya bagaimana? Hah? Iromnya gimana? Tadi kemarin anak belum tanya yang itu ya. Sama al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Al-kalamu iromnya apa? Ya sama alamat iromnya apa? Ya. Mubtada khobar bintani mahzuf. Aslinya apa? Aslinya. Hadihi hadha. Hadha babu syarhi alamati al-ism. Bagaimana proses yang menjadi alamatul ismi? Dibuang dulu mubtadanya hadha. Kemudian dibuang khobarnya. Bab. Kemudian syarahnya dibuang juga. Digantikan posisinya oleh mudhaf ilaih, maka dia menjadi marfu alamatnya. Tadinya hadza babu syarah alamat al-ism, ini adalah bab penjelasan tentang tanda-tanda dari isim. Ini sudah lewat kan? Lalu kalau gitu gampang dihafalkan seperti itu. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar, tanwin, nida, dan al, dan musnad. Lil ismi tamyizun hasil, dihasilkan tamyiz, pembeda antara isim dengan dua temannya, fi'il dan huruf. Di sini beliau hanya menyebutkan tanda-tanda yang masyhur dan yang paling bermanfaat. Ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Ya, wa illa hunaka man ya'ud aksar min mimma dzukir huna. Aksar min salasin alamali alism. Di sini disebutkan hanya yang masyhurnya. Dengan jar, tanwin, nida, al musnad lil ismi tamyizun hasal. Di sini juga kita baca irobnya untuk olahraga. Ya. Semoga bisa dipahami. Bil jar. Jarun wa majrur. Ya, kalau karena ada sedikit yang mungkin rada perlu diketahui gitu. Ya. Bil jari jarun majrur, kalau yang i'rabnya sebenarnya mudah kita tinggalkan. Bil jari jarun wa majrur muta'alliqun miqali hasal al-ati. Al-ati akhir al-baiti. Bil jar jar majrur muta'alliq dengan ucapannya hasal. Jadi al jar majrur bil jari wa tanwin itu muta'alliq dengan hasal. Ya. Al-ati al-hasal al-ati akhirul bait. Kenapa saya baca akhir? Iramnya apa? Apa? Apa tadinya? Si akhirul bait. Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan. Boleh pula, boleh enggak diidrab dengan dzaraf akhir? Ya, terapa? Bisa juga naf makan akhir di akhir bait. Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan, jadi bisa nazul khafid berarti fi akhiril bait, di bawah fi-nya di mansub atau dzaraf. Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan bi mahdhufin khabar muqaddam mubtada'uhu wal mu'akhkhar huwa qawluhu tamyiz. Ya. Wa yajuzu an yakuna, ini sisi yang pertama, jar majrur muta'alliq dengan apa? Hasal. Boleh pula untuk jar majrur bil jar muta'alliqnya dengan yang mahdhuf. Ya, kain yang mahdhuf biasa jar majrur dengan kain kan, dengan kaunnya am, ya kan? Dengan yang mahdhuf kaunnya am. Dia bil jar khabar muqaddam. Ya, mubtada'uhu al mu'akhkhar huwa, berarti mubtada mu'akhkharnya tamyiz. Tamyiz mubtada mu'akhkhar bil jar majrur muta'alliq dengan yang mahdhuf khabar. Ya. Al-ati ya, tamyiz yang akan datang. Wa tanwinu wan nida wa al wa musnad. Ya, wa tanwini wan nida wa al wa musnadin. Kulluhunna ma'tufatun ala qawli, semuanya diatafkan kepada ucapan al-musannif al-jar. Kemudian lil ismi, sudah selesai ya i'rabnya, bil-jari kemungkinannya muta'alliq dengan hasal, kemungkinannya muta'alliq dengan apa? Mahdhuf, sesuatu yang mahdhuf, kaunnya am, khabar dari tamyiz. Hukum asalnya muta'alliqnya jar majrur ya fi'il. Kalau enggak ada baru yang mengandung makna fi'il, isim maf'ul, isim fa'il, sifat musyabbah. Mana tadi? Hah? Sampai di mana tadi? Lil ismi ya. Lil ismi jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Wa lil ismi jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf. Khabar muqaddam. Sebagai khabar muqaddam. Insyaallah sudah paham ya, seperti ini enggak perlu dijelaskan lagi kan. Jar majrur ya muta'alliq dan mahdhuf. Kalau dia jatuh saya khabar. Muhammadun fil masjid. Fil masjid muta'alliq mahdhuf kan? Kauni 'am, ka'inun. Jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, khabar muqaddam. Ya. In ja'alta qawlahu bil jari mu'allaqan, salah ini muta'alliqan maksudnya. Dita'alliq nantinya kalau mu'allaqan ya kan. Tidak diamalkan. Muta'alliqan bihasal. Jadi lil ismi jar majrur ini muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf khabar muqaddam, jika kamu jadikan bil jarri muta'alliqnya dengan hasal. Jangan sampai kasihan hasalnya digantungi sama bil jarri, digantungi sama lil ismi, capean dianya. Ya. Jadi kalau antum jadikan bil jarri muta'alliqnya dengan hasal, maka tempat gantungannya lil ismi itu mahdhuf. Jangan digantungi dua, berat dianya. Ya. Ah, nggak tadi suka hilang nih, kecil. Fa'in ja'alta. Adapun kalau kamu jadikan bil jarri khabar muqaddam berarti muta'alliq dan ya mahdhuf, itu sisi yang kedua. Maka lil ismi ya muta'alliq dan hasol, ya gitu. Paham ya? Jadi kalau bil jarri muta'alliq dan hasol berarti lil ismi dengan ya mahdhuf. Kalau lil ismi dengan hasol berarti bil jarri dengan ya mahdhuf. Jadi paham ya? Kemudian tamyiz, tamyizun hasal mubtada muakhir, mubtada muakhir. Ya. Wa qad arafta anna khabarahu wahid min itsnain. Ya. Dan kau telah mengetahui bahwasanya khabarnya tamyiz salah satu dari dua. Kalau bukan apa? Apa? Isi kalau bukan apa? Apa? Kalau bukan di titik apa? Apa? Apa? Kalau bukan khabarnya tamyiz itu apa? Bil jar ya lil ismi itu dengan apa-apa aja. Iya kan, hasal fi al-madhi wa fa'il bi mustadir fi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila tamyiz wal jumla hasal fi mahalli rafi'in na'at li tamyiz takdir bait at-tamyizul hasil, pembeda yang dihasilkan, at-tamyizul hasil, pembeda yang dihasilkan dengannya, yang membedakan isim dengan dua temannya, at-tamyiz al-hasil, tamyiz yang dihasilkan bil jari wa tanwin wa nida wa al wal isnad kainun lil ismi, terjadi bagi isim. Atau takdir mana yang lain, at-tamyizul hasil, pembeda yang terjadi lil ismi bagi isim dari dua temannya, filan huruf kainun bil jar, terjadi dengan jar, ini yang benar ya. Terjadi dengan jar, tanwin, nida, al-nisnad, ayka'inun bikuli wahidin min hadhil khamsah. Yang terjadi dengan setiap satu dari lima perkara ini. Nah, sehingga, sudah dipahami kan maknanya ya. Ya, Rabbnya sudah faham juga. Ya, nanti ditanya lah ya Rabbnya. Terus sini. Ya, cukup dulu lah. Ya, cuma sedikit ya, nambah basirnya. Iya. Ya, cuma sedikit tuh bil jarri wa tanwini wa nida wa al, itu dengan cara seperti itu lebih mudah itu ngeketnya tuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bil lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لوله في درجات الآخرة. كلام يا سيدي نكمتي aja jangan takut. Ini bukan seribu, bukan apa, jutaan, seribu, ringkas ini ya. Cukup sampai sini, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, syurullah, ilah, lantah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.